Ustaz, apakah itu takdir dari Allah SWT atau bagaimana? Tentu saja dia tidak usah bohong. Jadi gini teman-teman, kalau antum sudah taubat, di dalam Islam hukumnya antum wajib tasattur. Tasattur itu menutupi aib. Antum tidak punya kewajiban, bahkan tidak boleh, kata jumhur ulama. Kalau ditanya oleh pasangan, kamu pernah berzina enggak? Terus kita ceritain, oh iya saya pernah berzina tapi saya sudah tobat. Itu enggak ada dalam Islam. Enggak usah sebutin. Sama tadi orang homoseksual, kan lesbian, kan enggak usah disebutin. Dan tidak usah dia dusta, dia mengatakan, oh ini HIV-nya justru kena narkotika. Enggak usah. Enggak perlu. Ya saya kena penyakit ini, mudah-mudahan Allah sembuhin, doain saya. Cuma begitu saja. Apa sebabnya kamu pernah ini? Ya sudahlah, saya tidak bisa bicara masalah itu. Doain supaya Allah sembuhin. Bas, gitu saja. Gitu kan? Jadi seperti itu saja. Kalau masalah apakah itu takdir Allah, tentu saja Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu yang buruk ya. Maksudnya gini, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan, menentukan keputusan di dunia ini. Misal ini baik ya, misal bakti dengan orang tua, kemudian bantu orang susah, gitu kan? Kemudian senyum dengan orang, jenguk orang sakit. Ini semua kebaikan. Allah catatkan di situ pahala-pahala. Lalu Allah sebutkan juga ada pelanggaran-pelanggaran. Lawannya itu durhaka dengan orang tua, gitu kan? Mengambil haknya orang lain, mencaci maki orang dan seterusnya, lawan daripada kebaikan. Lalu Allah hubungkan ancaman-ancaman. Berbicara masalah takdir teman-teman sekalian, pilihan orang kemana nih? Misal dia pilih amal soleh, ini kan takdir ikhtiar, ikhtiar dia. Antum duduk di sini ikhtiar antum kan? Antum juga bisa bubar, lalu kemudian pergi ke diskotik misalnya, itu hak antum. Tapi pilihan kita ini adalah ikhtiar kita, berarti kita memilih yang baik kan? Kalau ada orang memilih yang buruk berarti pilihan dia. Nah, pilihan dia ini sesuai dengan ikhtiar dia, masuk dalam globalnya takdirnya Allah. Faham maksudnya? Jadi kalau ada orang bilang, saya berzina, apakah itu takdirnya Allah? Jawabannya iya. Saya menikah, apakah itu takdir Allah? Jawabannya iya. Tapi saya pernah jelaskan takdir ada dua macam. Ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang mutlak tidak ada campur tangan antum di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, warna kulit kita, paras wajah, jenis kelamin, termasuk dalamnya adalah meninggal dunia, kita gak pernah tahu kan. Ini gak ada campur tangan kita, fenomena alam, pergantian siang malam, matahari terbit, gak bisa kita balik gitu kan. Semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ada takdir ikhtiar, sesuatu yang telah Allah tentukan dengan keluasan ilmunya Allah Azza wa Jal. Ya, sebelum makhluk diciptakan Allah sudah tahu apa yang akan bergulir semuanya. Ini kita semuanya teman-teman sekalian, dan seluruh manusia, semua makhluk, dari serangga yang kecil, semut sampai gajah yang besar, semua bintang-bintang, semua malaikat, semua jin, semuanya ini sebelum Allah ciptakan Allah sudah tahu kalau diciptakan akan bagaimana jalurnya nanti. Ini sekarang saya datang ke sini ngisi taklim, Allah sudah tahu Khalid ini pada waktu itu dia mau datang ngisi taklim. Antum semua di sini juga Allah sudah tahu sebelum antum lahir si fulan fulan fulan semua ini akan hadir di taklim dan akan pilih Blok M Square, gitu kan? Seperti itulah. Maka dicatatkan sebagai takdirnya sesuai dengan keluasan ilmu Allah Azza wa Jal, apa yang akan terjadi nanti. Itu namanya takdir ikhtiar. Jadi pada saat orang memilih nikah atau memilih zina, pilihan dia sendiri, gitu kan? Maka Allah sudah tahu dia akan pilih perbuatan itu pada saat itu. Dicatatkan sebagai takdirnya. Kalau ini adalah takdir ikhtiar, ini Allah enggak maksa. Tapi Allah catat di Lauhil Mahfud, sesuai dengan keluasan ilmu Allah, dia akan pilih perbuatan itu nanti, gitu. Bisa ditangkap? Alhamdulillah. Yang penting sudah ada yang geleng-geleng.